Bismillahirrahmanirrahim. Son jadi pasal ini kita pasal jadinya. Pada semula waktu khutli bertemini waktu dari pandang menghulu bersabat. Syukur. Kalau kita ingin terima Allah Ta'ala, ada bangun alamatin. Tanda ada empat tanda. Murahu bifukli. Yang pertama itu dengan fukut. Wal-Muslimun yuhbiruna al-fukli bijad. Adapun Muslimun, mereka mentabir mengkabir fukut dengan jahat. Yang bilang bijak. Baik ada makna wajib. Ya, punya makna satu. Apakah kau tidak bijak sama maksudnya? Namun, ada istilahun lahum. Namun ini istilah bagi mereka bagi orang besar. Al-Kufi yakulu khabdun والبصري يقول جهل من وجدنا كلمة محفوظة عرفنا أنها اسم ومثل بعضي ستفاتا لن بدا محفوظ أتو مجدور كيفاوي بدا اسم مثل كمانيا مررت برجل كريم. Marajulim falaha alamatun ghayr al-khatri. Adapun rajulim bagian dari tanda dan khabar itu duhul rajulim bak rajulim selain khafat dan juga pengusaha rajulim rajulim. Lakin kalim malamat warana ismun. Adapun pada tapi kalim, apa tanda dia masih di isim? Tanda adalah khabar. Satu aja khabar. Yani jurah. Baiklah baiknya kalimatan majuratan atau mahfudatan ada tampil di mandif. Kalau kita tahu betul kelihat satu kata majur atau masyur menurut ungkapan di mandif hal itu. Kalau ada kata-kata kita diwarafu bitanbihin, bilin juga kita tahu dengan tanbihin. Tanbihin saya kudu ibra'ala al-asma. Tidak masuk kecuali kepada isim. Fa'in wajadta al-kalimata munawwanatan fa'alam annaha ismun. Apabila kamu dapati satu kata dalam keadaan ditanwin, maka itu adalah isim. Bila kira hada tajul. Hada rajul. Rajul ismun am fi'lun. Rajul, apakah ismun atau fi'lun? Jawabannya ismun. Min ayna alimna anna ismun? Bagaimana tak berkira-kira itu adalah ismun? At-tanwin. lagi, bahkan duhur harus hujan. Amin. Qala الثالث ودخول عليه الله المصريون يقولون دخول أمن الكوفيون بلان الإسلام دخول الإسلام المصريون بلان دخول أمن وإنه في هذا يسير المصريون يقولون إن هذه كلمة مكونة من حرفين السريون من الركان على الوضع كعتين تسمى دودية وحروب أل والخليمة من حرفين ينفق بلقبها فأرسك كعتا تسمى دودية وحروب وكذي مشاكل من الحرفين أل والكفريون يقولون هذه كلمة مكونة من حرفين عالد كتب سنة الوحروف لكنهما حرفان هجائيان تبكروا ينقلوا هجائيا أحدهما ليس أصليا yang فاسقين bukan هو الأصلي فهو الهمزة همزة آل همزة بدأل همزة بصل تسقط إذا نزلت سوى الوصل ketika difarat dengan kalimat ketika disambung kalimatnya hamzahnya tidak, namanya hamzah wasal walaizat asli jalan bukan hamzah asli kata makula hingga kita katakan inna nanti ku bila kriya harus kita usahkan dengan maka diri al idan bimanya nanti ku begitu untuk Fuhiyun dengan apa yang ucapkan dan Tepu Bismiha kita ucapkan dengan namanya Nakulu Al-Arif Walah Qala sebagai ini Rahimahullah Ta'ala Tanbi Sa'al Fuhiyun Al-Masriyun Yakhtarikun Al-Ram Fi Al Fi Qalina Al-Kitab dari kita sehingga orang kufriyun dan muslim berselisih juga pada iklan pada ucapan dalam kita dan dalam kita kalau kita panakulu al-alif al-lam panakulu al ikut dan muslim pahul al ikut dan kufriyun pahul al-alif al-lam wahudik muslim الآل حرفان والكلمة إن كانت حرفين ينطق بلفظها في الجرسيون نديا تسلم إلى الحروف مكان كاتا يتسلم إلى الحروف إذا حرص في أسر من رقمها كي يصدر كذي بمنا كذا أب ولذا تقول من كان من جل وغدا كيف يقولون من نون من min harfu jar wa taqulu al-min fadlum harfu jar wa taqulu al-lam harfu jar wa taqulu ya al harfu jar lakin al-kufiyun yaqulun inna al-hamza laysa tafsiyan bil kalim laysa tafsiyatan bil kalim bukan pokok dari kata ya al-hamza إن كان بلا الوصل فكان بلا الوهم لا إلا لم توصل فبهذا تسقط إلى درج والاتصال فتقول مثلا أكرمت رجلا أكرمت رجلا في ذلك الهمزة الحمد لله هل يجب الهمزة أبان الهمزة ما جاء إلى ذلك فتقول مثلا وقمنا إلى تراها وقمنا Ajar di Hamza, majar di Hamza. Idan, penantiku bismiha,